Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah wa bi idznillahi jalla wa ala kita melanjutkan insyaallah taala keterangan muallif Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahallahu taala. Naam. Kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada tiga orang yang keluar di dalam safarnya, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi amir, menjadi pemimpin. Nah, kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin min al-ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak halal atas setiap tiga orang yang berada di bumi ini dalam safarnya, melainkan salah seorang dari mereka diangkat menjadi pemimpin. Artinya wajib, tidak halal dalam arti haram. Berarti ketika diharamkan tidak ada kepemimpinan, berarti adanya kepemimpinan dalam safar itu adalah perkara yang wajib. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh berkata hafizahullah taala, fa aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'mir al-wahid fil ijtima' al-qalil al-'arid fi safari tanbihan bidzalika ala sa'iri anwa'il ijtima'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ta'mir al-wahid, mengangkat satu orang menjadi amir di dalam perkumpulan yang kecil yang muncul tiba-tiba, yaitu di dalam safar. Ini memberi tambih, ya, tekanan, peringatan kepada kaum muslimin, kepada kita semua, bahwa terlebih-lebih dalam seluruh ijtima' perkumpulan-perkumpulan yang lainnya yang lebih besar dari itu, ya, apalagi perkumpulan yang sifatnya negara atau wilayah, ya, maka wajib adanya kepemimpinan amir atau sultan atau khalifah, ya, yang memimpinnya. Nah, sekali lagi wajib. Barakallahu fikum. Wa li'anna Allah Ta'ala awjaba al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa la yatimmu dhalika illa bi quwwatin wa imarah. Dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tidak akan sempurna perwujudan amar ma'ruf nahi munkar kecuali jika ada kekuatan dan ada kepemimpinan. Dan tidak akan sempurna perwujudan amar ma'ruf nahi mungkar jika tidak dengan kekuatan, kekuatan di tangan sultan adanya, yakni penguasa. Ya, kalau penguasa berarti ada kepemimpinan. Naam. Wa kadzalika sa'iru ma aujabahu minal jihad wal adl wa iqamatil hajj wal jumu' wal a'yad wa nasril mazlum wa iqamatil hudud la tatimmu illa bil quwwati wal imarah. Wa li hadza ruya anna as-sultan dhillullah fil ard wa yuqalu 60 sanatan min imamin ja'irin aslahu min lailatin wahidah bila sultan. Demikian pula seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dari perkara jihad, penegakan keadilan, menegakkan haji, Jumat, al-a'yad, hari-hari raya, Id, menolong orang yang didolimi, menegakkan al-hudud, yakni hukum-hukum had. Semua itu tidak akan sempurna, yakni semua kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengan kekuatan dan imarah, kecuali dengan kekuatan dan adanya kepemimpinan. Oleh karena itu diriwayatkan dari para salaf, atau bahkan diriwayatkan dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa as-sultan dhillullahi fil ard. Ya. Sultan, penguasa atau pemimpin atau khalifah, amir, itu adalah payungnya Allah di muka bumi. Ya. Payungnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah adanya sultan, yakni karena dia menaungi masyarakatnya, melindungi masyarakatnya, mengayomi mereka, ya, dan menjaga kekuatan, kemaslahatan wilayahnya. Nah, maka jika demikian, mereka adalah merupakan dhillullah fil ardh, payungnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Demikian pula dikatakan oleh para salaf bahwa 60 tahun dengan pemimpin yang jair, yang jahat, yang kejam, bengis, zalim, 60 tahun pemimpin yang seperti itu masih aslahu, masih lebih baik daripada satu malam bila sultan. Satu malam saja tapi tanpa ada penguasa, tanpa ada kepemimpinan. Subhanallah. Ya. Kita bandingkan 60 tahun dengan satu malam. Ya. Perbedaan yang sangat jauh. Ya. Kalau saja kita katakan satu malam bandingannya sama, masih tetap kita mengatakan berarti adanya kepemimpinan lebih baik daripada tidak ada kepemimpinan. Ya, seandainya bandingannya sama, satu malam, ya, adanya kepemimpinan yang jahat masih lebih baik daripada satu malam tanpa ada kepemimpinan. Tetap kita mengatakan berarti lebih mending ada kepemimpinan, ada pemimpin. Apalagi dikatakan situna sana, 60 tahun, ya, dengan kepemimpinan yang jahat, yang jelek, yang kejam, yang zalim, yang fasik, ya, itu masih lebih baik, masih lebih maslahat daripada satu malam tanpa ada pemimpin, tanpa ada kepemimpinan. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, kata beliau Syekh Muhammad bin Umar hafizahullah taala, beliau menyatakan wat tajribatu tubayyinu dzalik, ya, dan pengalaman, ya, praktek di lapangan membuktikan hal tersebut. Nah, membuktikan hal tersebut, yakni tanpa adanya pemimpin menimbulkan mafsadat, kekacauan, ya, secara menyeluruh, barakallahu fikum. Naam, kehancuran. Ya. Adapun kepemimpinan yang buruk, yang jahat, kita tidak pungkiri itu adalah mafsadat, namun ya, mafsadatnya lebih ringan daripada kehancuran, kerusakan yang ditimbulkan tidak ada, dari tidak adanya kepemimpinan. Walihada kana salafu kal Fudail ibn Iyad wa Ahmad ibn Hanbal ibn Hanbal wa ghairihima yaquluna law kana lana da'watun mujabatun la da'awna biha lisultan. Oleh karena itulah para salaf rahimahumullah seperti Imam Fudail ibn Iyad, Imam Ahmad ibn Hanbal dan selainnya, mereka mengatakan kalau kami punya doa yang mustajabah, yang terkabulkan, maka niscaya kami akan mendoakan sultan. Kami akan berikan doa yang mustajabah itu untuk para penguasa. Mengapa? Karena kalau para penguasa menjadi baik, menjadi soleh, taqi, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini memberi maslahat yang meluas, barakallahu fikum, yang menyeluruh, ya, dibandingkan dengan individu-individu tertentu. Nah, ya, sampai demikian para imam, kalau ada doa yang jelas-jelas pasti dikabulkan oleh Allah, ya, dia akan tidak berikan kepada siapa-siapa, tapi dia tujukan kepada para sultan. Nah, bukan kepada anaknya, kepada istrinya atau kerabatnya, tapi dia tujukan kepada sultan. Ini para imam ahlus sunnati wal jamaah, ini kudwa barakallahu fikum, ini contoh, ya, sikap manhaj para salaf. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang sekarang, maka sangatlah jauh berbeda, ya. Bahkan di zaman sekarang, orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, da'i terhadap sunnah, ya, pun bukan justru mendoakan kebaikan kepada penguasa, bahkan naudzubillah menyebut kejelekan penguasa di atas mimbar, di khutbah Jumatnya, ya, atau di ceramah-ceramahnya seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Dalam keadaan dia mengatakan atau mengaku berdakwah kepada sunnah. La haula wala quwata illa billah. Naam, barakallahu fikum. Ya, padahal kita semua tahu bagaimana sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menghadapi para pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang fasik, yang jahat, ya. Nah, seperti misalnya yang ma'ruf dan terus-menerus dicontohkan, ya, oleh para ahlus sunnati wal jamaah, para ulama, para duat, ya, Hajjaj ibni Yusuf al-Thaqafi. Saking bagaimana kepemimpinannya yang sangat luar biasa, ya, terkenalnya, masyhurnya beliau itu dengan, ya, kejahatannya, barakallahu fikum, dan kekejamannya di zamannya, ya, para sahabat dibunuh yang masih hidup di zamannya. Naam. Tapi tidak ada satupun yang mereka naik di mimbar, ya, kemudian menjelek-jelekkan atau mendemo, ya, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Barakallahu fikum. Nah, ini contoh yang sangat jelas, ya, hidup para sahabat di zamannya. Semisal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Tapi beliau tidak memerintahkan untuk memberontak, tapi justru sebaliknya memerintahkan untuk bersabar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, penguasa yang zalim. Di zaman Syekhul Islam ibn Taimiyah, ya, penguasa yang zalim, sampai keduanya masuk dalam penjara, dicambuk sampai meninggal di dalam penjara. Ya, memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan pengikutnya mempengaruhi, ya, keduanya untuk memberontak dan melawan kepada penguasa yang jahat tersebut di masa keduanya, di masanya masing-masing. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ahmad, ya, Taqiyuddin, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Naam, sehingga dikenal dengan Ahmadani, dua Ahmad, yakni Imam Ahmad bin Hanbal dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka keduanya tidak memerintahkan untuk atau menerima seruan pengikutnya tadi untuk kemudian memberontak atau melawan dan menjelekkan penguasa pada waktu itu. Nah, terus siapa yang kita contoh? Siapa yang dicontoh oleh mereka, para duat yang mengaku berdakwah kepada sunnah namun, ya, menyebut-nyebut kejelekan pemerintah di khutbah-khutbah Jumatnya atau di ceramah-ceramahnya? Nah, tidak ada salaf yang memberi contoh seperti itu. Kalaupun ada, maka para ulama telah menjelaskan itu ketergelinciran. Ya, ketergelinciran dari sebagian individu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan manusia biasa kadang-kadang tergelincir karena adanya hasutan-hasutan, pengaruh-pengaruh. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Naam, kemudian ikhwan fiddin azan yallah wa iyakum. Kata beliau, ya, selanjutnya beliau menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih terkait dengan pembahasan kepemimpinan. Naam. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yardha lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku, wa an tanasahu min wulatil min man wallahu Allahu amrakum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada kalian tiga hal. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah taala seluruhnya dan jangan kalian berpecah. Dan yang ketiga, kalian saling menasihati terhadap orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perwalian kalian, yakni menjadi pimpinan kalian. Hendaklah kalian saling menasihati. Ya. Ini tiga hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis yang lain, salatun la yaghillu 'alaihinna qalbu muslimin. Tiga hal yang hati seorang muslim ya, tidak akan hasad terhadapnya. Nah, atau la yughillu alaihinna qalbu muslimin. Tiga hal yang hati seorang muslim tidak akan hasad padanya. Nah, atau tidak akan tersesat, ya, dengan tiga hal tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, yaitu amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ikhlas hati seorang muslim tidak akan menyimpang, tidak akan sesat. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amr, yaitu saling menasihati terhadap para penguasa. Nah, saling menasihati kepada para penguasa tidak akan menyesatkan seseorang. Nah, dan yang ketiga, luzumu jamaatil muslimin, yaitu komitmen dengan jamaahnya kaum muslimin, yakni tidak membuat perpecahan. Ya, tidak membuat perpecahan di tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena dakwah mereka, yakni dakwahnya kaum muslimin, tuhitu min waraihim, ya, akan meliputi dari belakang mereka. Nah, maksudnya seseorang yang memecah belah jamaah kaum muslimin, ya, maka doa kaum muslimin itu akan, ya, berbahaya baginya. Barakallahu fikum. Jika mereka mendoakan kejelekan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini hal yang sangat jelas bagi kita semua. Nah, adanya perintah, ya, di dalam hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari tiga hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunan, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, yang menjelaskan kepada kita wajibnya untuk kita menasihati para penguasa, para sultan, ya, dengan cara yang sir, ya, dengan cara yang baik, dengan cara rahasia. Nah, tidak menasihati mereka dengan mencaci maki atau dengan terang-terangan, ya, menjelekkan mereka di tengah umum. Barakallahu fikum. Nah, tetapi makna munasoha, yakni saling menasihati dengan kebaikan, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Khudh biyadihi wala tu'lin alaniyah, ambil tangannya, jangan engkau menampakkan terang-terangan. Nah, dilarang. Barakallahu fikum, dalam menasihati penguasa secara rahasia, mengambil tangannya atau mengirimkan surat, mengirimi surat, tidak boleh, ya, terang-terangan di depan umum. Nah, kemudian wa fi sahih annahu qala sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Nah, di dalam hadis yang sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa agama ini nasihat. Ya, tiga kali beliau mengulangi dalam hadis yang ma'ruf, ya, dari Tabi'i bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala an. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Liman ya Rasulullah, agama itu nasihat untuk siapa?" Maka Rasul mengatakan, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan untuk para pimpinan-pimpinannya kaum muslimin. Wa ammatihim, dan untuk umumnya kaum muslimin. Jadi adanya penyebutan khusus nasihat itu untuk para pemimpin kaum muslimin, ini menunjukkan wajibnya, barakallahu fikum, ya, menasihati para pemimpin tersebut. Namun cara menasihatinya sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Fal wajibu ittikhadul imarati dinan wa qurbatan yataqarrabu biha ila Allah fa inna at-taqarruba ilayhi fiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam min afdalil qurbat wa innama yafsulu fiha halu aktsarin nas libtigha'ir riyasati aw malil bi aw al mali biha. Maka wajib ya ittikhadul imarah dinan wa qurbatan, wajib kita mengambil kepemimpinan ya sebagai bentuk agama dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Nah, yakni maksudnya wajib kita taat kepada pemimpin kita. Ketaatan kepada pemimpin kita, mendengar dan taat kepadanya adalah merupakan agama dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekali lagi merupakan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah taala. Ya, dengan mentaati para pemimpin. Ya, sebagaimana kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan ibadah. Ya, maka demikian pula ketaatan kita kepada para pemimpin merupakan ibadah, pendekatan diri kepada Allah taala, bahkan min afdalil qurbat. Ya, seafdal-afdal kurbah. Naam. Wa inna ma yafsudu fiha halu aktsarin nas, dan hancurnya atau rusaknya kebanyakan manusia ya, itu sebabnya adalah libtigha'ir riyasati awil mali biha. Naam, yaitu karena orang-orang yang mencari, mengejar kepemimpinan ya, atau mencari harta dengan kepemimpinan itu. Nah, jadi kalau pemimpin yang tujuannya memang mencari kepemimpinan itu, memintanya ya, atau menginginkan harta dengan kepemimpinan itu tadi, maka inilah yang membuat kerusakan. Ya, pasti akan rusak. Barakallahu fikum. Namun bukan berarti sekali lagi ya, kita boleh untuk memberontak atau menjelek-jelekkan penguasa yang seperti itu seandainya dia terangkat menjadi penguasa. Nah, barakallahu fikum. Maka cinta kepemimpinan ya, dan serakah terhadap harta, ini dua penyakit yang kronis yang sangat membahayakan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkannya dalam hadis beliau ya, yang sahih dari Ka'ab bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma dhibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Naam, maka beliau menyatakan alaihi salatu wassalam, tidak ada dua serigala dhibani yang kelaparan lalu dilepas ya, dua serigala tadi di kandangnya ghanam, di kandangnya kambing. Naam, bagaimana kita bayangkan kalau ada dua serigala yang dilepas, serigala lapar ya, pasti dia akan menerkam kambing-kambing tersebut. Hal itu kata Rasulullah tidaklah lebih berbahaya, lebih merusak daripada hirsil mar'i 'alal mal ya, daripada seseorang yang serakah atau tamak terhadap harta ya, dan mencari kepemimpinan. Naam, yakni wasyaraf li dinihi, dan kehormatan untuk agamanya. Naam, maksudnya di sini dia menginginkan dengan kepemimpinan itu ya, dia inginkan dengannya apa namanya, dia mengejar kepemimpinan tersebut. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi dia mengatasnamakan dengan agama. Naam. Maka ini dua penyakit yang kronis. Barakallahu fikum. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua penyakit tersebut yang merusak agama, ya, dengan kerusakan yang lebih parah, ya, merusak agama seseorang dan dunia seseorang dengan kerusakan yang lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang lapar, ya, yang dilepas di tengah-tengah kumpulan kambing. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan insyaallah taala, ya, keterangan Syekh Hafidzahullah taala pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.